إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Khonifidin a'azakumullah. Kita masuk ke dalam bab berikutnya, masih berkaitan dengan nikah, yaitu bab as-sadaq. Bab as-sadaq. As-sadaq yani min as-sad, saduq, atau min as-sudqa, atau sudqun, yani kata lain dari mahar, sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita ketika akad nikah. Maka disebutkan di sini definisinya. Apa itu sadaq? Huwa al-iwadu alladhi fin nikahi aw ba'dahu. Al-iwad adalah bayaran atas sesuatu yang dibayarkan yang terjadi pada nikah, pada akad pernikahan, aw ba'dahu, atau setelah pernikahan. Tentunya lil mar'ah, dari laki-laki kepada wanita, berarti dari mempelai putra untuk mempelai putri. Bimuqabil istibahati zauj mud'aha wa lahu iddat asma. Diberikan kepada sang wanita tadi bimuqabil istibahati zauj. Yani karena si wanita tadi menghalalkan kemaluannya untuk suami atau untuk laki-laki tadi setelah akad, maka diberikan sadaqnya, diberikan maharnya, yaitu sesuatu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Dan tentunya yang ditentukan atau yang berhak menentukan adalah si wanita, karena wanita itu yang memberikan sesuatu, menghalalkan dirinya untuk suaminya, maka dia berhak untuk meminta maharnya sekian dan sekian. Walahu iddatul asma, dan pada mahar ini ada beberapa nama sudah disebutkan di sini, yaitu as-sadaq dan juga al-mahr. Berarti kita mendapatkan dua nama tentang ini, yaitu sadaq dan mahar. Wa fihi iddatul lughat, dan padanya juga ada sekian dialek bacaan. Bisa disebut sadaq, kadang-kadang disebut dengan saduq, dengan difathahkan sadnya kemudian didomahkan dalnya, atau dibalik sadnya yang didomahkan kemudian dalnya dimatikan, sudqun. Berarti bisa dikatakan sudqu, kemudian bisa juga disebut dengan saduq, dan yang dalam Quran disebut dengan saduq, sehingga dijamakkan dengan saduqat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa atuhunna saduqatuhunna nihlah. Nah, berikanlah saduqat mereka, wa atun nisaa saduqatihinna nihla. Saduqat berarti bentuk jamak dari saduq, sehingga ini semua merupakan dialek atau merupakan lughat. Bisa disebut dengan saduq yang jamaknya saduqat, bisa disebut sudq sehingga dijamakkan dengan sudqat, atau dengan sadaq sebagaimana dalam judul bab, babus sadaq. Qala huwa mashru'un fil kitab wa sunnati wal ijma' wal qiyas. Yang namanya mahar atau saduq atau sadaq adalah sesuatu yang disyariatkan, yang diperintahkan di dalam kitab dan sunnah dan juga ijma' serta qiyas. Di dalam kitab Al-Quran disebutkan atu wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah, berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka dengan kontan pada mereka. Dalam sunnah juga disebutkan ketika Rasulullah SAW memerintahkan pada seseorang iltamisu walau khatiman min hadid, carilah maharnya walaupun cincin dari besi. Ini juga perintah untuk memberikan sedekah, untuk memberikan mahar kepada calon istrinya atau kepada istri ketika setelah akad. Demikian pula ijma'. Ijma' sepakat seluruh para ulama, tidak ada perselisihan padanya, disyariatkannya adanya mahar. Bahkan mereka menyatakan itu sebagai syarat. Di antara syarat-syarat nikah itu adalah adanya wali, adanya saksi, adanya mahar, adanya ijab qabul. Disebutkan mahar di sana oleh para ulama, menunjukkan bahwa mereka menganggap betul-betul al-mahr atau sadaq itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Demikian pula qiyas. Kita lihat disebutkan di sini oleh asy-syarih satu persatu. Fa'amal kitab, adapun di dalam kitab Al-Quran, Allah sebutkan dengan wa'atun nisa saduqatihinna nihla, sebagaimana kita sudah sampaikan tadi. Dan lain-lainnya dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang mahar. Wa'amal sunnah fa'fi'luhu, adapun dalam sunnah, perbuatan Rasulullah SAW memberikan mahar, wa taqriruhu, membenarkan sahabat-sahabat yang memberikan mahar, wa amruhu, dan perintah beliau alaihissalam untuk mencarikan mahar atau untuk memberikan mahar, sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, iltamis walau khatiman min hadid. Kalau nggak salah hadisnya akan ada nanti pada hadis yang kedua. Nah, carilah maharnya apa saja, walaupun cincin dari besi. Ini padahal kejadian riwayatnya wanita tadi wahaba nafsaha. Maknanya wahaba nafsaha artinya dia memberikan dengan tidak perlu bayar apapun begitu. Yani dia merelakan dirinya untuk dinikahi dengan tanpa bayaran apapun atau tanpa mahar apapun. Kemudian Rasulullah SAW ketika tidak berkenan dengan wanita tadi, sahabat bertanya, salah satu dari mereka meminta, ya Rasulullah zawijniha, ya Rasulullah nikahkan aku dengannya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kamu punya mahar apa atau apa yang mau diberikan? Berarti artinya wanita itu wahaba nafsaha, memberikan dengan sukarela untuknya untuk dinikahi dengan gratis begitu tanpa mahar, tetapi tetap saja sang suami hendaklah memberikan mahar walaupun yang sangat sederhana, yang penting ada sesuatu yang diberikan. Ternyata orang tadi tidak punya, maka kata Nabi, cari sesuatu walaupun cincin dari besi, walaupun yang paling murahnya ya, cincin dari besi. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini dalil tentang disyariatkannya mahar atau sadaqah. Wa huwa muqtadal qiyas, dan ini juga merupakan sesuatu dari konsekuensi qiyas. Fa innahu la budda min al-istibahati bin nikah, karena semestinya dalam penghalalan diri wanita dengan pernikahan tersebut tentunya harus ada sesuatu yang merupakan imbalannya. Walabu dalidzalika minal iwad, maka semestinya untuk diberikan sesuatu kepada si wanita tadi karena wanita tadi telah memberikannya. Ini muqtadal qiyas, yakni qiyas dalam artian melihat faedah-faedah dan melihat rata-rata hukum syar'i. Sunnatullah wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Biasanya kalau sesuatu diberikan pada seseorang, maka orang itu memberikan imbalannya, seperti orang yang menjual dengan yang membeli. Yang ini memberikan barang, ini memberikan uangnya. Demikian pula pada semua bentuk-bentuk muamalah, sewa-menyewa dan sebagainya. Ada yang diberikan pada dia, orang pertama kepada orang kedua, ada orang kedua memberikan kepada orang pertama. Imbang. Demikian pula dari hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan kepada kamu apa'an bakafiuh, barang siapa yang memberikan kepada kamu satu pemberian, maka imbangilah dengan pemberian juga. Suruh dibalas dengan kebaikan. Maka si wanita ini sekarang memberikan sesuatu yang sangat besar, yaitu menghalalkan dirinya untuknya dengan nikah itu. Maka apa yang diberikan oleh si laki-laki? Ya, itu tadi. Mahar tadi itu. Maka disebutkan di sini secara qiyas pun memang semestinya suami memberikan sesuatu. Walam yaj'al syara' haddan li aktsarihi wala li aqallihi. Dan syariat tidak membatasi paling banyak berapa dan paling sedikit berapa. Tidak dibatasi. Illa annahu yastahib, berarti terserah kepada si wanita tadi. silahkan. Saya mau dinikahi asal engkau memberikan maharnya sebuah rumah yang mewah, kapal pesiar, dan apalagi, silahkan, itu haknya dia. Kalau ternyata laki-laki gak ada yang berani melamar dia, gak berani menikahi dia, salah sendiri, kan begitu. Ini adalah mahar haknya wanita. Tetapi dianjurkan untuk jangan bermahal-mahal dalam memberikan atau menentukan mahar. Yustahab takfifuhu. Dianjurkan untuk meringankan mahar. Di qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, a'zamun nisa barakatan aisaruhunna mu'nah. Yang paling besar barokahnya seorang wanita adalah yang paling ringan maharnya. Maka dia menikah bukan karena ingin keuntungan duniawi tadi. Dia nikah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas menerima lamaran orang tadi karena baiknya, karena salehnya, hanya itu. Tidak lebih, tidak menginginkan sesuatu dari harta dunia. Ini adalah aisaruhunna mu'natan, yang paling ringan maharnya dikatakan oleh Nabi dengan paling barokah. Wanita tadi adalah wanita yang paling barokah. Walima rawahu Ghamsah an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga apa yang diriwayatkan oleh yang lima ashabus sunan al-arba'ah dan juga Ahmad fi musnadih rahimahumullah, ma asdaqa Rasulullah SAW imra'atan min nisa'ihi wala asdaqat imra'atan min banatihi akthar min ithnatai ashrah uqiyah. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memberikan mahar kepada wanita-wanita dari istri-istrinya, dan tidak pernah pula menentukan mahar untuk wanita-wanita yang dari anak-anaknya, menentukan mahar untuk orang lain, tidak pernah lebih dari itsnatai asyrata uqiyah, 12 uqiyah. Ini masih dianggap ringan ketika itu dan tidak mahal. Nah, wa salih al-'am yaqtadi takhfifuh. Dan memang kemaslahatan secara umum, kemaslahatan yang diharapkan pada masyarakat itu hendaknya takhfif. Para wanita meringankan maharnya. Fa inna fi dhalika maslahatun kabirah, karena padanya ada maslahat yang besar. Oleh karena itulah Umar bin Khattab pernah menahan, membatasi sekian. Karena apa? Karena melihat maslahat ketika mereka tatagalauna fil muhur, ketika para wanita bermahal-mahal dalam mahar, dalam menentukan mahar mereka besar-besaran, maka Amirul Mukminin menentukan sekian, tidak boleh lebih. Paling besar sekian, lebih kecil boleh, lebih besar tidak boleh. Ini kita lihat dari maksud. Maksud dari Umar radhiyallahu taala anhu adalah maslahat akan lebih besar kalau wanita itu tidak bermahal-mahal dalam menentukan mahar. Tetapi istihad Umar dibantah oleh seorang wanita dan menyatakan, ya Amirul Mukminin, kunta umairan fa asbaha umaran fa asbahta amiran fattaqillah. Engkau dulunya Umar kecil, kemudian jadi Umar besar, kemudian jadi amir, takutlah pada Allah. Bukan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa salah seorang mereka memberikan ihdahunna qintar, qintar itu sepikulan emas. Bukankah Allah menyatakan demikian, menunjukkan tidak ada batasan dalam muhur? Maka kata Umar, sadaqatin ra'ah wa akhta Umar. Benar wanita tadi dan saya salah. Dicabut kembali aturan tadi. Kita ambil faedahnya dari mana? Dari maslahatnya memang untuk takfif. Yang mendorong Umar untuk menentukan tadi adalah melihat bagaimana kalau wanita tadi bermahal-mahal, akhirnya akan susah terjadi pernikahan. Apa efeknya kalau susah terjadi pernikahan karena wanita mahal-mahal maharnya? Banyak perawan tua, banyak perjaka tua. Kalau sudah perjaka tua banyak, perawan tua banyak, apa yang terjadi? Fitnah. Karena mereka butuh. Perempuan juga butuh laki-laki, laki-laki juga butuh perempuan. Kalau mereka dalam keadaan sendirian, maka mereka pasti mencari sesuatu atau tergoda dengan sesuatu. Akhirnya jadi fitnah dan kemunkaran-kemunkaran terjadi di masyarakat. Kalau tidak ada atau jarang atau susah terjadi pernikahan, maka semakin mudah kemaksiatan. Karena fitrahnya butuh. Kalau yang halal susah, akan cari yang haram. Itu otomatis begitu. Manusia karena lemahnya mereka. Kalau ternyata yang halal susah dicapai, maka mereka akan cari yang gampang. Ini yang Khamidin A'azakumullah disebutkan di sini, bahwa maslahat pun yaqtadi dzalik. Maslahat yang terjadi di masyarakat, kebaikan yang terjadi di masyarakat, itu menghendaki bahwa wanita jangan bermahal-mahal dalam menentukan maharnya. Qala fa inna fi dzalika maslahah kabira lil zawjaini wa lil mujtama', karena dengan ringannya mahar akan terjadi kebaikan pada dua suami istri tadi dan juga pada mujtama', pada masyarakat. Fa kam min nisa'in jalasna bila azwaj, dengan mahalnya mahar betapa banyak para wanita duduk dalam keadaan tanpa suami. Wa kam min syabban qa'adu bila zaujat, dan betapa banyak laki-laki, pemuda-pemuda yang duduk tanpa istri. Nah, miskinun ar-rajul bila imra'atin, miskina imra'atun bila rajulin, kama qila fi hadits dhaif. Nah, kasihan memang, walaupun tidak ada hadis, kita lihat memang kasihan perawan-perawan tua dan jaka-jaka tua. Ini apa jadinya kalau sudah banyak yang demikian? Bisa bil mughala fil muhur wan nafaqat, dengan sebab banyaknya para wanita yang bermahal-mahal dalam menentukan mahar. Mumpung sekarang akan dikasih dan saya dilamar, saya tentukan sekian. Allati kharajat ila haddis saraf wat tabdir, yang akhirnya mahar itu karena terlalu besar keluar dari batasnya, yakni saraf berlebihan, tabdir mubadir. Wa julusul jinsaini bila zauj, dan tersisanya dari dua jenis makhluk ini, laki dan perempuan tanpa pasangannya, perempuan tanpa suami, laki-laki tanpa istri, yahmiluhum ala irtikabil fawahish wal munkarat, akan membawa mereka untuk melakukan kemunkaran-kemunkaran. Yang halal susah untuk dicapai, maka syaitan menggoda kepada yang haram dan mudah untuk digoda karena mereka secara fitrah butuh. Wa kam min mafasid wa adrar, dan betapa banyak kerusakan-kerusakan, madarat-madarat yang terjadi akibat bermahal-mahal dalam masalah mahar. Yang tawalladat an hadha sarf, yang lahir karena sebab sesuatu yang melampaui batas tadi. Fa min halis sibaiyah, kerusakan-kerusakan masyarakat. Wal akhlaqiyah, kerusakan akhlak. Wal maliyah, kerusakan dalam masalah harta. Ini kekacauan dalam masalah harta. Artinya mereka karena butuh untuk nikah, wanita itu rata-rata meminta sekian ratus juta, maka orang-orang ini berlomba untuk mencari uang yang banyak untuk nikah. Akhirnya kemudian mereka jatuh kepada sekian banyak keharaman. Udah haram-haram, yang penting saya nikah. Ini juga namanya apa? Adrar atau mafasid maliyah, riba marajalela. Yang penting saya dapat untung besar supaya bisa menikahi fulanah yang meminta maharnya sekian, sekian ratus juta. Demikian pula yang sana, menipu, berdagang dengan cara berdusta, menambah timbangan, mengurangi timbangan, dan seterusnya, untuk mencari harta yang banyak karena yang dilamarnya minta sekian ratus juta. Ikhwan fillah na'azakumullah, nanti akhirnya mereka menjadi perawan tua yang kemudian ketika, ya sudahlah, gak apa-apa, 1 juta juga gak apa-apa maharnya, dalam keadaan sudah tidak ada yang mau sama dia. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, hati-hati. Dan khususnya para wanita juga hati-hati, jangan sampai egois tidak memikirkan dirinya, atau memikirkan dirinya sendiri tidak memikirkan orang lain. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang ternyata ruginya nanti pada dia. Kalau pertama masih umur belasan, katanya orang nih ya, dia berkata, siapa saya gitu, sehingga maharnya besar karena merasa dirinya lebih dibutuhkan. Saya kan masih muda, masih belasan tahun, siapa saya? Sudah mulai umur 20 ke atas, masih udah mulai turun harganya. Ada yang lamar, siapa dia? Siapa dia? Masih sini, siapa dia? Kalau sudah 30 ke atas, siapa saja? Nah, ini biasanya begitu. Maka ingat, ketika kamu mengatakan siapa saja, mungkin sudah jarang orang yang mau melamar kamu. Jadi jangan sok terlalu mahal, akhirnya menjadi perawan tua. Ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang terjadi di zaman Umar itu menunjukkan bahwa Umar ibn Khattab melihat kalau mereka para wanita bermahal-mahal dalam mahar, niscaya yang terjadi adalah kekacauan dan kerusakan masalah akhlak, karena banyaknya para laki-laki yang tanpa suami sampai istri, dan banyaknya perempuan tanpa suami. Alhamdulillah, di tempat kita, di daerah kita, alhamdulillah, keumumannya mahar itu kecil. Tetapi mereka menuntut untuk kiriman ketika lamaran harus besar. Ini jadi masalah lagi. Walaupun itu bukan namanya mahar, tapi mereka menuntut. Kalau tidak, mereka akan menyalahkan dengan berbagai macam alasan-alasan. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu? Ya, ini ketika melamar, itu mereka ada lamaran resmi yang paling tidak harus membawa sekian puluh juta. Kalau tidak, mereka akan diomongkan, dibicarakan di mana-mana. Oh, bakhil, pelit, segala macam, tidak membantu sedikit pun. Ini juga jadi masalah. Kalau mahar saja yang merupakan haknya wanita, yang boleh dia menentukan berapa saja, dianjurkan untuk takfif, apalagi yang bukan wajib. Bantuan ketika lamaran kan bukan wajib. Maka lebih-lebih lagi, mau memberikan bantuan berapa, jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Cukup. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini masalah muhur. Wa idza balagatil hal ila ma nara wa nasma', falladzi na'taqid annahu la budda min tadakhulil hukumah. Kalau sudah terjadi para wanita bermahal-mahal dalam masalah mahar, maka kalau kita sudah melihat keadaan kerusakannya begitu, sudah mendengar kerusakannya begitu, maka kita katakan mesti ada ikut campur pemerintah. Ini tentunya khususnya yang terjadi di tempat muallif, yaitu di Saudi sana. Memang di sana bermahal-mahal dalam mahar di masa-masa beliau, atau mungkin sampai sekarang ya. Sehingga harus ada ikut campurnya hukuman. Apa ikut campurnya? Bukan hanya membimbing atau bukan hanya memberikan nasihat, tapi juga membantu secara harta. Barang siapa yang mau nikah, kami akan beri. Sebagaimana di zamannya Umar bin Abdul Aziz, diumumkan kepada rakyatnya, wahai para laki-laki yang belum beristri, barang siapa yang menikah, kami akan bantu maharnya dan kami akan bantu untuk acara walimahnya. Sehingga mereka menikah segera. Kenapa demikian? Apa keuntungan pemerintah? Supaya masyarakat dari baik dan tenteram, tidak terjadi kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka kan biasanya yang pilih maksiat karena merasa yang halal tidak mampu, uang saya tidak punya, dan seterusnya. Maka dibantu. Siapa yang tidak punya uang untuk nikah, kami akan bantu uangnya. Ini tadakhulul hukumah. Jadi ikut campur hukumah itu belum tentu jelek. Ikut campur yang baik adalah membantu mereka untuk bayar mahar tersebut, atau menasehati kepada para wanita untuk jangan besar-besar. Sebab kalau membatasi, akhirnya nanti seperti apa yang terjadi pada Umar, akan dikritik oleh orang-orang yang memiliki ilmu dan berkata bahwa itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah batasan mahar berapa. Paling kecilnya tidak ada, paling besarnya tidak ada. Maka biarkan para wanita dengan mahar-maharnya. Tetapi tadakhulnya adalah dengan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan, penyuluhan-penyuluhan seperti itu. Fi hadhihi masalah lihil hadhihi al-azmah, untuk menyelesaikan azmah ini. Nah, wa ilzamun nas bi turuqin 'adilah mustaqimah, dan untuk mengatur manusia dengan cara-cara yang adil dan lurus. Wallahu waliyut tawfiq. Allah lah yang memberikan taufik. Tapi hadis pertama dalam bab ini adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a'taqa Safiyyah wa ja'ala 'itquha sadaqah. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan sudah dibahas siapa Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, yang merupakan sahabat yang paling akhir meninggal, dan tentunya al-mukthir, yang banyak meriwayatkan hadis, dan juga karena keadaannya banyak bertemu dengan para tabi'in, sehingga banyak yang meriwayatkan dan banyak yang sempat bertemu dengan beliau, sehingga banyak riwayat-riwayat dari Anas radhiyallahu taala anhu warḍa. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a'taqa Safiyyah. Nabi SAW memerdekakan Safiyyah. Safiyyah bintu Huyai ibn al-Akhtab, anaknya tokoh Yahudi Banu Khaybar. Wa ja'ala 'itquha sadaqah. Dan dijadikan itquha, memerdekakannya, sebagai maharnya. Nabi SAW memerdekakan Safiyyah. Jadi Safiyyah radhiyallahu taala anha, sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW, beliau adalah anaknya tokoh dari tokoh-tokoh Yahudi yang merupakan pimpinan mereka, yaitu Khuyai ibn al-Akhtab. Ketika terbunuh Khuyai ibn al-Akhtab, maka dia dinikahi oleh seseorang besar juga, ningrat juga, di Khaybar. Ketika Khaybar dibuka, dimenangkan oleh kaum muslimin, maka mereka dalam keadaan menjadi tawanan-tawanan, diantara tawanan itu adalah Sofiyah. Dan ketika dibagi tawanan tadi, Sofiyah menjadi haknya Dihyah, sahabat Dihyah. Kemudian Dihyah melihat bahwa ini adalah seorang wanita yang merupakan anaknya pembesar, yang terhormat, maka tidak layak buat saya. Pantas ini adalah buat Rasulullah SAW, agar dia juga merasa terhormat. Maka diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga memiliki akhlak yang mulia, lebih daripada Dihyah. Maka melihat bahwa orang yang mulia ini, yang mulia dalam artian kedudukannya di kalangan mereka, sangat kasihan kalau kemudian dihinakan. Maka dimerdekakan, kemudian dinikahi. Maka tetap mulia sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani dalam keadaan khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang yang tokoh di dalam jahiliyah ternyata tokoh juga di dalam Islam. Yang tadinya orang yang mulia di zaman jahiliyah ternyata dimuliakan pula di dalam Islam. Ini akhirnya na'azakumullah untuk menjaga hati mereka. Ikhwanul Muslimin azakumullah, ini adalah sesuatu yang memang dianjurkan yang demikian. Apakah disebut riwayat di sini? Ada riwayat irhamu aziza qaumin dul. Kata Rasulullah SAW, sayangilah atau kasihanilah orang mulia yang kemudian di antara kaum yang kemudian terhina. Yani kalau sekarang Bani Khaybar kemudian jadi budak semuanya. Yang tadinya orang-orang itu memang orang-orang yang rendahan, jadi budak, tidak terlalu sakit. Tetapi yang terlalu sakit adalah yang tadinya dalam keadaan putri raja, jadi tawanan. Itu yang paling paling sakit. Iya kan? Maka dikatakan irhamu, kasihanilah mereka-mereka yang tadinya orang mulia, kemudian dia terhina sebagai budak. Apalagi mau masuk Islam, lebih wajib kita untuk menghormatinya sebagai seorang muslimah. Maka di sini Rasulullah SAW memerdekakannya dan kemudian menikahinya sebagai maharnya adalah dimerdekakan itu tadi. Kana Safiyyah binti Huyai ahad zu'ama Bani Nadhir wa kana zawjatuhu Kinanah ibn al-Haqiq fa qutila anha yawm Khaybar. Jadi Huyai ibn Akhtab adalah Bani Nadhir, dan kemudian setelah bapaknya dibunuh, maka kemudian dinikahi oleh seorang dari kalangan Khaybar, dari Yahudi Khaybar. Setelah dibuka Khaybar, kaum muslimin mengalahkan Yahudi Khaybar, maka jatuhlah mereka jadi tawanan. Fasaran nisa wasibyan ariqqa lil muslimin bimujaradis sabi. Dan di sini dikatakan dibukanya Khaybar adalah unwatan. Unwatan bermakna dengan perang. Nah, bukan seperti yang lain ketika dikepung mereka kemudian ngalah dan keluar. Maka ini bukan unwah namanya. Tapi kalau dengan perang namanya unwatan. Waqa'at Safiyyah fi qismi Dihyah ibni Khalifah al-Kalbi. Sedangkan Safiyyah menjadi tawanannya seorang sahabat Dihyah ibni Khalifah al-Kalbi. Kemudian awwadha anha ghairaha wastafaha li nafsihi jubran li khatiriha. Kemudian diganti dengan tawanan yang lain, dan kemudian Safiyyah dipilih untuk Rasulullah SAW jubran li khatiriha, untuk menenteramkan jiwanya. Naam, rahmatan biha li'izziha dzahib, karena sayangnya, kasihan kepada dia, karena kasihan kepada dia, kemuliaannya lenyap. Kemuliaan dia sebagai anak tokoh, anak pimpinan, lenyap dengan menjadi tawanan. Maka supaya terhibur, supaya dia hilang rasa sedihnya, diambil oleh Rasulullah SAW. Wa min karamihi, dan termasuk kasih sayang beliau dan kemuliaan beliau, annahu lam yaktafi bitamattu' biha amatan dalilah. Tidak cukup Rasulullah SAW menjadikan dia sebagai budak yang terhina, tetapi Rasulullah SAW memerdekakannya. Bal rafa'a sya'naha, mengangkat kedudukannya bin bin fadhiha atau bin qadhiha min dul arriq. Rasulullah SAW membebaskannya dari kehinaan perbudakan, kemudian ja'alaha ihda ummahatil mukminin, dijadikan sebagai salah satu dari ummahatil mukminin. Wa dzalika annahu a'taqaha wa tazawwajaha wa ja'ala itqaha sadaqaha. Yang demikian karena a'taqaha, Rasulullah SAW memerdekakannya, kemudian menikahinya, dan dijadikannya pemerdekaan tadi sebagai maharnya. Pemerdekaan, ya, bahasa Indonesia begitu. Ya, ini diperdekakannya, dia itu sebagai mahar. Kalau dibendakan, pemerdekaannya. Nah, taib ini pun ada empat sesungguhnya tafsiran dari para ulama. Tidak hanya ini, ada empat tafsiran apa makna ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan, ucapan Anas bin Malik yang menyatakan bahwa Nabi SAW memerdekakan Safiya, wa ja'ala itqaha sadaqaha. Karena ada beberapa orang, beberapa ulama yang menganggap bahwa kalimat wa ja'ala itqaha sadaqaha itu dari Anas bin Malik. Yani bahwasanya Rasulullah SAW menikahi Safiya tanpa mahar setelah diberikannya. Akhirnya kesimpulan dari Anas bin Malik, ini pendapat ya, kesimpulan dari Anas bin Malik berarti maharnya itu ya dimerdekakan itu tadi. Langsung kesimpulan itu disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW memerdekakan Safiya dan kemudian menikahinya dan dijadikan pemerdekaannya tadi sebagai maharnya. Karena tidak ada mahar. Maka disinilah ikhtilafnya para ulama. Tetapi yang benar bahwa ini adalah betul-betul riwayat marfu', ucapan Anas yang menceritakan apa yang dilihat, bahwa itu adalah sebaik-baik sanad atau sebaik-baik riwayat adalah apa yang diceritakan oleh sahabat yang melihat langsung. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ini adalah istidraj dari Anas dan seterusnya. Tetapi benar-benar Anas meriwayatkan apa yang dilihat. Baik. Maka karena sebab itulah ada ikhtilaf dari para ulama, ada empat pendapat tentang masalah ini. Yang pertama, ada yang menyatakan bahwa ini adalah perjanjian. Rasulullah meminta perjanjian kepada Safiya, mau kalau aku merdekakan engkau, kemudian aku nikahi kamu. Ini maka kalau dimerdekakan, kemudian syaratnya mau dinikahi, berarti yajibul wafa, wajib ditepati. Ketika sudah dimerdekakan, maka tidak boleh menolak. Berarti urusannya adalah urusan wa'ad wal wafa, janji dan tepati. Mau saya merdekakan kamu dan kemudian saya nikahi. Kalau mau, maka ketika sudah dimerdekakan tidak boleh menolak. Sebab orang merdekakan sudah bebas, sudah bebas untuk memilih. Dan ketika dilamar bisa mengatakan ya, bisa mengatakan tidak. Tapi karena sudah ada perjanjian, maka dia tidak bisa lagi menyatakan tidak, harus menerima. Berarti di sini ada mahar lain yang tidak disebut, atau ada, tidak ada mahar. Dua kemungkinan kan? Karena itu tidak dianggap sebagai mahar, sebagai perjanjian saja. Berarti ada mahar lain. Kalau ada mahar lain tapi tidak diketahui, berarti mahar majhul. Mahar yang majhul. Kalau tidak ada mahar sama sekali walaupun majhul, berarti ini adalah bolehnya menikah tanpa mahar. Baik, berarti ada dua pendapat ini semuanya. Pendapat pertama bahwasanya berarti maharnya majhul, karena itu perjanjian, maka mahar bukan itu, tetapi majhul, tidak ditentukan berapa-berapanya. Dan apakah boleh atau tidak boleh, itu kekhususan untuk Nabi. Yang lain tidak boleh, harus pakai, harus jelas maharnya berapa. Demikian pula yang menyatakan tidak ada mahar, maka dikatakan bahwa ini adalah khusus untuk Nabi, nikah tanpa mahar. Sebagaimana pendapat-pendapat yang lain yang menyatakan bahwa itu kehususan untuk Nabi, nikah tanpa mahar, sedangkan selain Nabi harus dengan mahar. Lalu pendapat yang ketiga, seperti yang bersama kita ini, bahwasanya dimerdekakan dan dijadikan pemerdekaannya itu sebagai maharnya. Jadi jelas sudah, tidak ada kekhususan untuk Nabi, karena maharnya jelas. Apa maharnya? Pemerdekaan tadi. Berarti di sini kesimpulannya atau faedah yang diambil adalah bolehnya memberikan mahar dalam bentuk jasa, bukan berupa barang. Tidak ada emas di sana, enggak ada uang di sana, enggak ada 12 uqiyah, enggak ada. adanya apa? Dimerdekakan. Barang atau bukan barang? Bukan barang, tetapi jasa. Berarti pendapat yang ketiga ini, yang bersama kita ini, adalah bolehnya memberikan mahar dalam bentuk jasa. Sebagaimana apa yang pernah kita ceritakan dalam ketika menyinggung ayat Allah Subhanahu wa taala, aku akan nikahkan kau bi ihna bnatayya ala an ta'jurani thamaniyah hijaj, maukah aku nikahkan engkau wahai Musa dengan salah satu dari anak perempuanku dengan mahar, dengan syarat kan dengan mahar, dengan engkau bekerja padaku 8 tahun. Ini berarti juga dengan pekerjaan. Enam, dengan jasa. Baik, pendapat lain adalah yang keempat, pendapat Imam Nawawi rahimahullah, bahwa ini terpisah. Dimerdekakan tanpa syarat, dinikahi tanpa mahar. Mirip dengan pendapat kedua tadi. Dan dikatakan oleh Mulakin bahwa ini yang akrab. Yang akrab dengan kebenaran katanya. Yaitu bahwa dimerdekakan tanpa ada kaitan dengan nikah, dinikahi tanpa ada kaitan dengan pemerdekaan. Begitu. Sehingga perbedaannya dengan pendapat kedua apa? Kalau pendapat kedua menyatakan bahwa itu perjanjian. Setelah perjanjian ditepati, maka maharnya bisa majhul, ditentukan tapi tidak tahu berapa, atau tidak ditentukan maharnya, atau yang kedua, tidak ada mahar sama sekali. Maka yang pendapat Imam Nawawi, dimerdekakan tanpa syarat apapun, dan dinikahi tanpa mahar apapun, terpisah sendiri-sendiri. Ini pendapat yang keempat yang dikatakan akrab. Tetapi wallahu alam, saya katakan yang akrab adalah yang ada bersama kita ini. Kenapa demikian? Karena ucapan Anas tentunya lebih akrab, lebih jelas, lebih rajih, lebih tepat. Bahwasanya dia menyatakan ja'ala itqaha sadaqaha. Ini sangat jelas sekali. Apakah ada yang lebih jelas daripada ucapan sahabat yang melihat sendiri apa yang terjadi pada Rasulullah SAW? Sehingga apakah itu kesimpulan Anas ataupun jelas itu adalah dari Rasulullah SAW, maka kedua-duanya tetap lebih rajih. Kalau kesimpulan Anas, kita akan memilih kesimpulan Anas daripada kesimpulan yang lain, kan begitu? Kesimpulannya berarti maharnya adalah ini. Ya, kesimpulan Anas jelas, akrab, arjah. Apalagi sebagian ulama menyatakan bahwa ini tidak demikian, betul-betul dia melihat Rasulullah SAW dan mengetahui dari Rasulullah SAW bahwa maharnya adalah dimerdekakannya itu tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa nasallatu taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu al-a'ta. Mahar setelah nikah itu yang dimaksud pemberiannya setelah nikah. Ketika akad nikah disebut maharnya sekian, tapi kan diberikannya nanti setelah nikah, kontan atau tidak kontan, kan begitu. Nah, jadi yang dimaksud tadi apakah fin nikah atau ba'dan nikah, bukan penentuannya, bukan penentuannya ketika akad nikah disebut sekian, tapi bisa kontan saat itu diberikan, bisa pula nanti setelah nikah. Nah, mau tanya lagi? Kalau diberikan sebelum nikah, kalau sebelum nikah belum ada penentuan, sudah ada penentuan belum? Yang jelas kalau namanya nikah itu kan, ketika ditentukan maharnya adalah setelah wanita tadi menentukan. Nah, kalau belum nikah, belum ditentukan mau bayar apa? Jadi jelas setelah wanita tadi menentukan, baru kemudian terjadi akad dan dibayarkan atau disebutkan dalam akad, aku nikahkan engkau dengan mahar sekian sekian, halan kontan atau nakdan kontan. Nah, tidak terbayangkan kalau sebelum, kalau sebelumnya, karena bisa jadi wanita tadi belum menentukan berapa, terus mau bayar apa? Nah, sehingga imma ketika nikah, wa imma setelah nikah dibayarkannya. Nah, ya, memang disebutkan di sini ada beberapa istilah kan begitu, ada beberapa nama, nama mahar bisa, nama sodak bisa, dan juga nama bahasa Indonesia mas kawin walaupun bukan mas. ya. Iya kan, mas kawin itu kan kayaknya enggak harus mas begitu. Tapi tidak mesti mas. Itu sudah menjadi istilah saja, mas kawin. Dengan mas kawin sekian. Kenapa? Itu sama enggak dengan melakukan perjanjian nikah dengan memberikan memberikan dulu dengan perjanjian, misalkan kamu mau nikah dengan saya asalkan nanti tanya lunas, sama dengan pembebasan hutang. Kalau si wanita itu yang hutang, apa pak? Sebagai maharnya? Oh, iya. Ini si, si laki-lakinya utang saya maksud. Iya. Laki-lakinya utang berarti kan? Yang bayar mahar siapa? Laki atau perempuan? Laki-laki kan? Iya, bukan perempuan. Berarti si laki-laki ini punya utang sama si wanita tadi misalnya. Kemudian si wanita tadi punya utang sama dia gitu. Berarti si suami ini kemudian menyatakan sudah gini aja. Utang kamu lunas. Sebagai mahar saya akan nikahi kamu, maharnya utang kamu lunas. Enggak apa-apa. Tapi yang sering terjadi kan orang tuanya yang menjual anaknya. Itu jadi masalah. Sehingga kadang-kadang wanita tidak ridho. Saya enggak ridho. Repot. Tapi kalau antara wanita memang haknya dia. Misalnya si wanita ini dalam keadaan punya utang sama dianya atau punya utang sama orang lain. Boleh. Ketika melamar, boleh. Saya terima lamaran kamu. Saya setuju. Asal utang saya di fulan, di fulan, di fulan bayari semua sebagai maharnya. Itu mahar, nggak apa-apa. Bahkan maharnya dalam bentuk harta, wajar. Nah, ada lagi. Kalau itu kan menyiapkan kebutuhan ya. Ya seperti kalau misalnya mau duduk nggak ada air pakai tayamum. Ya. Nah, gimana Seth, kalau lagi duduk Seth, pas nggak ada air Seth, terang mati. Tetangga, kalau junub terang mati air nggak ada, minta ke tetangga airnya, sumur-sumur. Nah, artinya saya katakan seperti itu untuk kalian berupaya dulu semaksimal mungkin. Yang namanya darurat itu kan setelah maksimal usaha, kan biasanya kalau keran mati sumur tetap ada, ya kan? Kecuali kalau memang kekeringan, sumur-sumur semua gak ada mati. Jadi sehingga tetangga pun 100 meter ke depan, 200 meter ke kanan, ke kiri semuanya gak ada yang punya air. Maka saat itulah dibolehkan tayamum. Dan tayamumnya untuk junub sama tayamumnya seperti hadas kecil. Sama. Jadi tayamum yang dengan tangan dan muka saja, itu adalah untuk hadas kecil maupun hadas besar. Karena kejadian dua sahabat, yang satu tayamum saja, yang satu berguling-guling itu, yang Rasulullah SAW yang membenarkan adalah kan dengan tayamum seperti biasa yang guling-guling disalahkan. Nah, malu meminta air. Malu. Malu meminta air. Malu meminta air untuk junub. Nah, cari air dulu semaksimal mungkin sampai dapat. Kalau mahnya itu nggak mungkin, terus belum melunasi mahar terjadi secara apa? Maksudnya belum melunasi mahar? Maksudnya si Pak Ali bapak mahar, enggak. Kalau belum disentuh, tidak wajib membayar mahar. Belum disentuh, cerai lagi. Iya. Nah. Tapi ini ada pertanyaan dari pendengar radio di Radio FM. Ustaz, bagaimana apabila witirnya kelupaan dan baru ingat ketika hari sudah siang? Apakah harus dikerjakan ketika ingat? Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah ketika lupa salat malamnya atau witirnya, maka Rasulullah SAW mengerjakannya di siang hari, di pagi hari, waktu duha. Waktu duha itu sejak matahari tinggi sepenggalah sampai sebelum duhur, atau lebih tepatnya sebelum matahari di atas kepala. Karena matahari ketika di atas kepala haram untuk salat di sana. Baik, antara kedua itu kerjakan, tetapi tidak ada witir di siang hari. Maka yang kelewat 3 rakaat kerjakan 4 rakaat. Yang biasanya mengerjakan 5 rakaat kerjakan 6 rakaat. Yang biasa mengerjakan 11 rakaat lengkap tetapi kelupaan ketiduran, maka kerjakanlah di waktu duha dengan 12 rakaat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah. Nah, pertanyaan kedua, apakah disyaratkan pada hari Id untuk bersalam-salaman, maaf-maafkan? Apakah ada dalilnya untuk mengucapkan minal aizin wal faizin? Masalah salam-salaman atau maaf-maafan itu adalah hanya ijtihadnya manusia atau ijtihadnya masyarakat, karena menganggap untuk Ramadan ini semuanya sudah ada berita-berita yang menggembirakan dari Rasulullah SAW bahwasanya dia akan terlahir kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, artinya bersih dosanya. Tetapi ada kait, ada yang mengganjal bahwasanya ada hadis lain yang hablum minallah, Allah maafkan semuanya, tetapi yang untuk urusannya dengan manusia tidak akan Allah maafkan kecuali kalau manusia itu memaafkan. Ini satu masalah. Berarti ini tinggal sedikit lagi, yaitu memaafkan tadi itu. Kemudian mereka menganggap itu sebagai istihsan, sebagai baik, suatu yang baik untuk bersalam-salaman, untuk menghapuskan dosa yang berkaitan dengan manusia. Karena memang benar riwayatnya bahwa sesuatu dosa yang berkaitan dengan manusia, ini zulmun li ghairihi, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keriduan orang yang dizalimi. Keriduan itu artinya pemaafannya atau dimaklumi oleh Allah. Sehingga kita butuh untuk minta maaf pada mereka. Tetapi bisa kapan saja, tidak harus Id. Maka ketika dekat Ramadan, di dalam Ramadan, di luar Ramadan, ketika Id, sebelum Id, setelah Id, Syawal, kapan saja minta maaf itu boleh. Tidak harus saat Id. Nah, adapun minal aizin wal faizin, wallahu ta'ala alam, dari mana? Yang saya tahu adalah ucapan karena sahabis ibadah sebulan, maka biasanya para salafus saleh hanya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kita dan amalan kalian. Ini doa yang diucapkan karena sama-sama habis melaksanakan ibadah yang besar, yaitu puasa sebulan penuh dengan qiyamul lailnya, maka didoakan atau saling mendoakan untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, minta penjelasan antara infak, sedekah dan amal jariah. Apakah bedanya? Infak, sedekah sama. Infak adalah memberikan sedekah, sedekah adalah memberikan infak. Nah, adapun amal jariah adalah suatu sedekah yang pahalanya terus-menerus mengalir. Karena apa yang diberikannya terpakai terus-menerus. Sehingga kalau seorang itu memberikan hartanya untuk membangun masjid, dan masjidnya terus diramaikan oleh kaum muslimin, dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, maka orang yang menginfakkan hartanya tadi terus mendapatkan pahalanya. Jariah artinya mengalir terus. Demikian pula kalau seseorang memberikan bantuan harta untuk membangun madrasah, membangun ma'had, pondok pesantren, kemudian pondok pesantren itu terus dipakai kebaikan-kebaikan ta'lim, dakwah, dan menelorkan berbagai macam atau sekian banyak para da'i ilallah, juru dakwah, asatidah, maka tentunya yang memberikan bangunan tadi terus mendapatkan pahalanya dan dia amalannya jariyatun. Nah, karena di sini amal, maka tidak hanya sedekah, termasuk seorang yang menulis kitab yang mengajarkan kepada kaum muslimin kebaikan. Ketika orangnya sudah meninggal, bukunya masih dibaca oleh kaum muslimin dan diambil manfaatnya, itu juga disebut amal jariah. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang terus diambil manfaatnya. Nah, harusnya satu lagi, zakat. Infak sedekah zakat. Nah, kalau infak sedekah itu am sifatnya, yakni memberikan bantuan dalam bentuk harta, am, yang wajib maupun yang tidak wajib disebut sedekah. Tetapi kalau zakat, khusus untuk yang diwajibkan. Bagi mereka yang hartanya sudah melebihi nisab, disimpan, sudah lewat 12 bulan, maka keluar zakatnya. Itu namanya zakat. Demikian pula zakat-zakat lainnya, yang masing-masing ada nisabnya, zakat hewan, ternak, ataupun zakat padi, dan seterusnya, atau lebih tepatnya gandum. Ini semuanya yang diwajibkan adalah zakat. Tetapi yang tidak diwajibkan biasa disebut dengan infak atau sedekah. Dan kadang-kadang zakat juga disebut sedekah, tapi ada ikatan di belakangnya, sedekah wajib begitu. Atau infak wajib, itu adalah zakat. Berarti ayyuhuma am, mana yang lebih umum? Sedekah lebih am daripada zakat. Zakat khusus yang wajibnya. Nah, ada pertanyaan lagi? Kapan seorang yang beriktikaf ke tempat iktikaf? Maksudnya? Ya, pertama kali dia masuk ke tempat iktikaf. Kalau harinya, Rasulullah pernah 20 hari, pernah 10 hari. Berarti pernah di hari ke-10, pernah di hari ke-21. Nah. Kalau jamnya, badal asar. Nah. Ya itu tadi. Kalau harinya silahkan, mau ikutnya 10 hari atau 20 hari gitu. Nah, karena Rasulullah SAW pernah 10 hari, pernah 20 hari. Allahu a'lam. Bagaimana sikap makmum salat tarawih? Ada bacaan-bacaan tasyahud terus. Apa itu tasyahud tarawih? Tasyahud wajib. Terus apa ini sih? Sunnat tarawih, kemudian berdiri ke rakaat berikutnya. Oh, setelah tasyahud akhir, kemudian membaca bacaan-bacaan. Kenapa? Perkara-perkara yang diada-adakan, kalimat-kalimat seperti itu, kalau niatnya adalah hanya melaksanakan perintah Nabi, innamal a'malu binniyat, maka tempatnya adalah dalam hati, bukan dengan diikrarkan di lisan, apalagi dengan mencerit-cerit. Nah, cukup di dalam hati bahwa saya niat untuk sholat sunnah ini. Dan tidak perlu diikrarkan, asal orang itu dalam keadaan sadar bahwa dia mau sholat dan niatnya ikhlas karena Allah, itu sudah cukup bagi dia. Sebagaimana pendapat para ulama termasuk Imam Syafi'i, al-lafdu bin niyah bid'ah, melafadkan niat itu justru bid'ah. Nah, tidak perlu dilafadkan niatnya. Demikian pula niat untuk puasa Ramadan, itu pun jelas hadisnya sahih. Barang siapa yang tidak bayyata, barang tidak bermalam dengan niat, maka tidak ada puasa baginya. Berarti harus niat di malam hari untuk puasa besok. Tapi sekali lagi, tidak harus dilafadkan, apalagi dengan mencerit-cerit, dengan berjamaah, nawaitu shauma ghadin, tidak perlu. Di masing-masing kalian, di hati-hati kalian, ada niat besok mau puasa, itu sudah sah. Nah, karena tidak ada contohnya, tidak ada riwayatnya dari salafus saleh, dari para sahabat, tentang melafadzkan niat-niat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Adapun setelah witir selesai, kemudian membaca Subhanal Malikul Quddus, juga ada riwayatnya. Tetapi tidak harus berjamaah kur begitu, masing-masing pada dirinya sendiri-sendiri mengucapkan. Terdengar enggak apa-apa. Terdengar artinya terdengar ucapannya, bukan dalam hati. Enggak apa-apa, tapi sendiri-sendiri masing-masing membaca Subhanal Malikul Quddus. Nah, subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Wallahu ta'ala alam. Assalatu tawfiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.